syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alu al-Qur'ana 'adhin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Katakanlah, sungguhnya aku adalah an-nadhir yang memberikan peringatan dengan jelas gamblang. Qala Imam Sa'di rahimahullah, qum bima 'alaika minan nadhara wa adai risalah wa tabligh lil qarib wal ba'id wal adu was-sariq fa innaka idza fa'alta dhalika falaysa 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Tunaikanlah kewajibanmu dari pemberi peringatan, menyampaikan risalah, tabligh lil qarib, menyampaikan kepada orang yang dekat, orang yang jauh, musuh maupun kawan, kawan atau musuh. Kalau kamu sudah melakukan itu semuanya, falaysa 'alaika min hisabihim syai', maka kamu tidak ada urusan lagi dari hisab mereka sedikit pun. Dan hisabmu juga demikian. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami telah menurunkan ya al-uqubah, siksaan terhadap al-muqtasimin 'ala butlan ma ji'ta bih as-sa'idina saddin nas an sabilillah, orang-orang yang bersumpah terhadap kebatilan apa yang kamu datangkan, apa yang kamu bawa wahai Muhammad, ya mereka-mereka dihukum, disiksa, diazab oleh Allah karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Siapa mereka? Yang mana mereka menjadikan Al-Qur'an adzin, adzin ay Allah wa ajaz wa azza asnaf. Ya, mereka menjadikan Al-Quran itu bagian-bagian, maksudnya apa? Dalam rangka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Maksudnya, kadang mereka mengatakan Al-Quran itu sihir. Ada yang mengatakan dukun, ada yang mengatakan pendusta, ada yang mengatakan ini, itu. Dengan ucapan-ucapan yang maksud tujuannya apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, dengan ucapan, dengan alibi-alibi, ya, dengan modus-modus menyimpangkan. Ya, bilang di sana A, bilang di sana B, ya, beda-beda. Yang maksud tujuannya adalah ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah. Alladzina ja'alu qadhahum fi liyasuddun nas 'anil huda. Tujuan mereka tidak ada yang lain, hanya untuk apa? Nah, menghalang-halangi manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jenis orang-orang yang seperti ini akan disiksa dan diazab ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman sekarang juga ada ya mengatakan Al-Qur'an itu enggak relevan, Al-Qur'an itu kitab porno, Al-Qur'an itu kitab ini, kitab itu, enggak sesuai, enggak pas, enggak ini, enggak itu. Hati-hati nih. Mencela Al-Qur'an kufur ya, bahaya. Dia bisa keluar dari Islam waliyadzubillah. Kufur waliyadzubillah. Ucapan-ucapan yang mencela, mencaci, menghina Al-Quran waliyadzubillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Fadhlu wa rahmatuh.